Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Walhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, semata-mata dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini, di masjid min masajidillah, dalam rangka bermajelis ilm atau talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan nurullah, cahaya Allah ta'ala, yang dengannya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya kita menegakkan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan cahaya Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita bermajlis barakallahu fikum adalah dalam rangka menuntut ilmu agama Allah jalla wa ala, yang tentunya tidak tersamarkan lagi bagi kita semua akan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang duduk menuntut ilmu, bertafaqquh fiddin, bahkan dia adalah merupakan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis beliau yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya dia ingin menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju syurga Allah Jalla wa'ala. Ikhwani fiddin, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang kelima dari pembahasan tentang jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaatnya. Pada pertemuan atau pertanyaan sebelumnya kita telah membacakannya dan menjelaskan jawaban dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu terkait dengan tauhid al-uluhiyah atau al-ubudiyah dan juga tauhid ar-rububiyah. Naam, dan telah kita menjelaskan secara terperinci dari makna keduanya. Maka pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini kita akan beralih kepada tauhid jenis yang ketiga. Setelah tauhid uluhiyah, rububiyah, maka tauhid yang ketiga adalah tauhid sifatullah, asmaullah wa sifatuhu, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka pertanyaannya adalah, ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'ihi? Apa itu tauhid? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menyendirikan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, huwa ithbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati alal haqiqah bila ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyifin kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bi kamalillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Tauhid asma wa sifatillah adalah itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi, menetapkan segala apa yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an, atau wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi as-sahihah, atau menetapkan segala apa yang disifatkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, menetapkannya secara hakikah, secara hakikat, yakni tidak dengan kias, tetapi menetapkan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu di atas hakikatnya, bukan di atas majaz atau kias. Bila ta'wilin wala tamthilin wala ta'tilin wala takyifin, menetapkannya dengan tanpa menta'wil. Menta'wil yakni memalingkan maknanya kepada makna yang lain, dengan tanpa tamthil, memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan tanpa ta'til. Ta'til yakni menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan tanpa takyif, yaitu membayangkan bentuk-bentuknya, atau menetapkan bentuk dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan membayangkannya. Naam, ini empat penyakit kronis yang harus dijauhi di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Jadi sekali lagi, pengertian tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah sifatkan dan apa yang rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat-sifat tersebut dengan sebenarnya, secara hakikiyah, bukan dengan majaz atau kias, dan wajib menjauhi empat penyakit yang sangat berbahaya yang menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan kufur dan syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yaitu penyakit yang pertama, ta'wil ai tahrif, yang dimaksud adalah penyelewengan makna. Misalnya Allah ta'ala menetapkan pada dirinya sifat tangan, dipalingkan maknanya tangan yang dimaksud dengannya adalah kekuasaan. Maka ini namanya ta'wil tahrif, memalingkan sifat Allah ta'ala kepada makna yang berbeda dengan makna yang hakikiyahnya, hakikatnya. Jadi sifat tangan di atas hakikatnya, bahwa Allah ta'ala memiliki tangan, tidak boleh kita mengatakan maksudnya adalah kekuasaan. Ya, dan ini akan terjadi ketimpangan. Seperti misalnya Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan pada Allah ta'ala tentang sifat tangan itu. Allah ta'ala berfirman dalam membantah Yahudi yang mengatakan yadullahi maglulatun, Allah ta'ala membantahnya, bal yadahu mabasutotani yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah membantah, tidak, kedua tangan Allah terbentang kepada siapa yang Allah ta'ala kehendaki untuk diberi infak. Nah, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa kedua kekuasaan Allah terbentang, karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas pada dua kekuasaan, namun kekuasaan Allah itu menyeluruh, barakallahu fikum. Maka tidak mungkin, tidak pas, tidak tepat kalau kita memaknakan dua sifat tangan yang Allah miliki adalah dengan kekuasaan. Dalam hadis Rasulullah SAW menetapkan walillahi yadani, yadullah yaminan. Kedua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Naam. Maka Allah menetapkan di dalam Al-Quran pada dirinya memiliki sifat tangan. Dan tangan Allah dua. Kemudian Rasulullah SAW juga menetapkan pada diri Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Keduanya kanan. Walhasil barakallahu fikum, tidak boleh kita mentakwil penyakit yang pertama ini, yaitu memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan. Berbeda. Kekuasaan adalah sifat tersendiri, al-qudrah. Dan tangan adalah sifat tersendiri yang terkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti sifat-sifat Allah itu terbagi-bagi. Ya, atau terbagi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat yang terkait dengan zat Allah seperti tangan, wajah, betis, telapak kaki, semua ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menetapkannya dengan tanpa memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Yang kedua, penyakit yang harus kita hindari, wala tamthil, tidak boleh kita serupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan, tidak boleh kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia, sama dengan tangan makhluk. Itu batil, keliru. Barakallahu fikum. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa-serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dia Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini Allah Taala meniadakan sifat penyerupaan dirinya dengan makhluk. Maka tidak boleh kita mengatakan tangan Allah itu seperti makhluk, ya, seperti manusia atau seperti makhluk yang lainnya. Waliyadu billah. Naam, secara logika, kalau pada makhluk itu sifat tangan mereka berbeda-beda, ya, tangannya gajah berbeda dengan tangannya semut, itu pada makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, hakikat sifat tangannya itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, dan perbedaannya sangat jauh. Satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Maka lebih-lebih tidak boleh kita menyerupakan sifat tangan Allah Ta'ala dengan tangan makhluknya. Naam, sifat-sifat Allah hanya Dia yang mengetahui hakikatnya. Kita menetapkan naam, bentuk bahwa sifat-sifat Allah, Allah yang mengetahui bentuknya sendiri. Kita tidak mengetahuinya. Maka kita serahkan kepada Allah, kita beriman dengannya secara hakikiyah. Kita tidak memalingkan maknanya, tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Naam, demikian barakallahu fikum. Kemudian penyakit yang ketiga. Wala ta'tilin, tidak boleh kita menghapus, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Ya, seperti al-mu'attila dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazila, ya, yang menghapus sifat-sifat Allah Ta'ala karena dia khawatir kalau menetapkan sifat-sifat tersebut, khawatir menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia hapus. Dia tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah. Nanti kalau menetapkan sifat tangan, wajah, betis, kaki, telapak kaki dan seterusnya, ini akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut logikanya Mu'tazilah atau Jahmiyah. Yang mereka ini Mu'tazilah. Ya. Naam, sehingga mereka terjatuh dalam penyimpangan yang sangat jauh dari syariat Islam. Penyimpangan yang pertama, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, mereka menghapus. Dalam rangka itu mereka menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga ketika mereka menghapus sifat-sifat Allah, berarti mereka tidak beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman dengan zat Allah. Bahwa Allah itu ada dan memiliki zat. Kenapa? Karena dia ingkari dan menghapus sifat-sifatnya. Segala sesuatu yang tidak punya sifat, maka berarti tidak ada wujudnya. Ya, karena sesuatu yang berwujud yang ada zatnya pasti ada sifatnya. Ya, pasti ada apa? Sifatnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita menghapus sifat-sifat Allah, menunjukkan mereka tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang mereka ini, Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, bahwa mereka ya'budu ahlul asnam, ya al-ubbadiyah, itu ya'buduna asnam. Kalau penyembah-penyembah berhala, menyembah berhala-berhalanya. Ada Tuhannya, tapi berhala-berhala. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya'buduna adaman. Ya, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, wujudnya. Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, Allah tidak punya sifat. Ya, sesuatu yang tidak ada sifatnya berarti tidak ada wujudnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada mereka, mereka Al-Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Yang keempat dari penyakit yang harus dihindari dalam beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah taala adalah takyif. Jadi ta'wil, la ta'wil, la tamthil, wala ta'til, wala takyif. Yang keempat, yaitu tidak membayangkan bentuk dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalau menetapkan sifat tangan, sifat betis, wajah, ya telapak kaki pada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak boleh kita membayangkan bentuknya. Bentuk tangannya Allah seperti apa? Ya, bentuk wajahnya Allah seperti apa? La. Ini akan mengantarkan kepada kekufuran, kesyirikan waliyadzubillah. Ya. Maka tidak boleh kita membayangkan bentuknya, tapi kita beriman. Ada bentuknya, hanya Allah dirinya sendiri yang mengetahuinya. Kita beriman dengan itu, tapi tidak boleh kita menetapkan bentuk-bentuk tertentu. Barakallahu fikum. Maka sifat wajah, waja'a wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, telah datang Allah Ta'ala yang memiliki wajah yang mulia, ya, di hari kiamat Allah punya wajah, ya. Bahkan dalam hadis bahwa nikmat yang tertinggi dari seluruh nikmat adalah melihat wajah Allah. Kata Rasulullah SAW, seketika penduduk surga melihat wajah Allah, langsung dia lupakan nikmat surga. Terlupakan nikmat surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak kalbu kita akan kenikmatannya, itu semua terlupakan. Karena nikmat yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Rasulullah SAW ya, telah menyatakan, satarauna innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kelak kalian akan melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Maksudnya di yaumul qiyamah, ketika Allah Ta'ala menyingkap wajahnya dan menampakkannya kepada penduduk surga, kita melihat dengan penglihatan yang jelas, tidak berdesak-desakan, tidak susah. Barakallahu fikum. Itu maksudnya. Memandang dengan jelas dan tidak ada kesulitan sedikit pun. Ya, dan itu tentunya ya pemberian kekuatan dari Allah Ta'ala, karena di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, walaupun Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis yang sahih bahwa antara Jibril dengan Allah itu 70 lapis cahaya, yang kalau dia memandang pada lapisan pertama, seketika itu dia akan hangus terbakar. Nah, barakallahu fikum. Dan itu telah diwujudkan, dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia meminta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Musa meminta kepada Allah, wahai Allah, perlihatkan dirimu, aku akan melihatmu ya Allah di dunia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Akan tetapi jika engkau ingin, coba antum lihat di bukit sana, bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu bisa kokoh pada tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Ternyata Musa memandang ke arah bukit tersebut, seketika itu hancur bukitnya dan Nabi Musa terpingsan. Kharra sa'iqa. Falamma afaqa qala. Tersungkur pingsan, ketika sadar bangkit beliau mengatakan, ana awwalu al-muslimin. Saya yang pertama kali berserah diri kepadamu ya Allah, yang beriman kepadamu ya Allah. Naam. Walhasil barakallahu fikum, di dunia tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala, walaupun Jibril, walaupun para nabi tidak melihat Allah, akan tetapi Allah dilihat dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Naam, yaitu Allah dilihat di hari kiamat kelak. Disebutkan para ulama di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, dan ketika itu orang-orang kafir terhijabi untuk melihat Allah Ta'ala. Dan yang kedua di dalam surga, bagi penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil barakallahu fikum, Allah memiliki sifat wajah. Tidak boleh kita membayangkan bagaimana bentuk wajahnya Allah Ta'ala. Tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna kemuliaan, mentakwil atau mentahrif. Tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita menghapus sifat wajah tersebut dan sifat-sifat yang lainnya. Ini empat penyakit yang harus dihindari di dalam beriman terhadap tauhid, asma, wa sifat. Kemudian di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala mencontohkan sifat istiwa, sifat nuzul, sifat tangan dan selainnya. Sifat tangan sudah kita contohkan tadi. Sifat istiwa dan an-nuzul. Istiwa meninggi, maknanya istiqor, as-su'ud, war-raf'ah. Istiwa adalah menetap dan meninggi. Ini maknanya al-ulu. Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya di tujuh tempat dalam Al-Quran. Ya, dalam suratul A'raf, di dalam surat Thaha dan yang lainnya. Tujuh tempat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan pada dirinya sifat istiwa. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah Ta'ala meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Di atas singgasananya. Arsy adalah makhluk yang terbesar dari seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala dan yang tertinggi kedudukannya dari seluruh makhluk adalah arsy Allah Ta'ala. Terbesar, tertinggi, dan yang pertama kali dicipta oleh Allah, dengan perselisihan khilaf di kalangan ulama apakah itu arsy atau pena, pulpen yang dipakai menulis seluruh takdir. Nah, sebagian ulama menetapkan yang pertama kali dicipta adalah arsy. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali dicipta adalah pena. Perselisihan di kalangan ulama. Walhasil barakallahu fikum, arsy yang Allah bersemayam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap dan meninggi di atasnya. Saya menghindari kata bersemayam karena saya tidak tahu persis maknanya dalam bahasa Indonesia bersemayam seperti apa. Naam, tetapi yang benar maknanya adalah meninggi, menetap. Itu makna yang benar dalam bahasa Arab. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat istiwa. Tidak boleh kita menafsirkan atau memalingkan maknanya seperti yang terjadi di kalangan ahlul bid'ah. Istiwa adalah istaula. Istaula berkuasa. Ya, tidak benar. Istiwa berbeda dengan istaula. Ya, istiwa sifat tersendiri. Naam. Allah Ta'ala meninggi dan menetap di atas arsnya. Ya, ars semacam singgasana yang luasnya. Ars itu dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkannya seperti, dibandingkan dengan kursi, itu seperti halqah min hadid, lempengan dari besi bundar yang kemudian lempengan ini dibuang di padang pasir, padang yang tandus, yang luas. Ya, maka lempengan besi itu adalah kursi Allah, dan ars itu adalah padang tandu, padang yang luas itu tadi. Nah, sehingga tidak bisa dibandingkan besarnya, perbandingan besar antara makhluk ars dengan kursi. Ya, sementara dalam hadis kursi itu kata Nabi SAW, maudi' qadamaihi, tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kursi dibanding dengan seluruh langit, ya, seluruh langit, 7 lapis langit, perbandingannya seperti perbandingannya ars dengan kursi. Kursi lebih besar daripada seluruh langit. Barakallahu fikum. Ya, kita bisa membayangkan, ya, bagaimana apa kebesaran makhluk yang diciptakan oleh Allah, ars, kursi, langit, ya, bumi, bahkan yang kita pijak ini, kita bisa mengetahui bagaimana besarnya, bagaimana luasnya, tidak dibandingkan dengan langit. Sementara langit, ya, 7 lapis, kita tidak bisa menembus langit itu, dan manusia tidak akan bisa menembusnya. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, ini istata'tum ya ma'asyarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhuha fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai seluruh manusia dan jin, seluruh manusia dan jin, kalau kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit dan seluruh penjuru bumi ini, silahkan, bisa kalau kalian mampu. Tapi Allah katakan la tanfudhuha, kalian tidak bisa menembusnya. Illa bisultan, kecuali dengan sultan. Ya, mufassirin menafsirkan sultan di situ hanya dimiliki Allah, tidak dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia tidak akan bisa menembus penjuru-penjuru langit ini. Dan itu sudah terbukti sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang bisa, ya, menembus seluruh penjuru-penjuru langit. Kalau bumi, wallahu alam, mungkin. Ya, tetapi langit tidak ada yang bisa menembusnya. Naam, itu makhluk Allah, makhluk yang sangat jauh kecilnya dibanding dengan kursi Allah, dibanding lebih-lebih dengan ars Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian kita mau membayangkan kebesaran Allah? Bagaimana kemudian kita mau membatasi kebesaran dan keagungan Allah, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin. Kita manusia yang makhluk yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil, barakallahu fikum. Nah, yang kita, kalau kita menganalogikan dengan kehidupan kita, antara kita dengan semut, itu semut sangat kecil. Ya, kalau kita manusia dengan bumi ini, mungkin kita seperti semut, atau lebih kecil lagi. Bagaimana kita dengan langit? Bagaimana dengan kursi? Bagaimana dengan ars Allah Subhanahu Wa Taala? Maka walaupun seperti debu, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibandingkan. Barakallahu fikum. Maka kita makhluk yang sangat lemah dan kecil di hadapan Allah Taala, kita wajib beriman dengannya yang maha agung, maha besar, maha tinggi, dengan kesempurnaan segala sifat-sifatnya. Kita wajib beriman dengannya. Tidak boleh kita takwil, memalingkannya, menyerupakannya, menghapusnya, membayangkan bentuk-bentuknya. Begitu pula sifat an-nuzul, sifat turun. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yanzilu yanzilu, Allah turun, ya. Kemudian juga dalam hadis Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir. Naam. Itu menetapkan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan bahwa sifat nuzulnya Allah, turunnya Allah berarti kosong ars. Ya, ars menetap di atas, Allah taala menetap di atas arsnya. Ya. Ars itu makhluk yang tertinggi. Di atas langit ketujuh, tujuh lapis langit. Setelah langit ketujuh itu ada air yang tebalnya sama jaraknya bumi dengan langit pertama. Tebalnya laut air tersebut. Di atas air ada yang namanya Baitul Makmur. Baitul Ma'mur, ya, kalau bahasa Arabnya. Kalau Indonesianya Makmur. Ma'mur itu Makmur. Baitul Makmur, Makmur. Yang di situ malaikat silih berganti setiap harinya 70 ribu. Keluar, tidak kembali lagi, masuk 70 ribu malaikat yang lainnya. Sehingga jumlah malaikat itu tidak terbatas. Dia beribadah kepada Allah di Baitul Makmur. Barakallahu fikum. Setelah Baitul Makmur, ada yang namanya Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi yang Jibril ketika mengantarkan Rasulullah menembus tujuh langit, menembus laut yang ketebalannya itu tadi sama dengan bumi dengan langit pertama atau langit pertama dengan langit kedua dan seterusnya. Itu jaraknya sama. Ya. 500 tahun perjalanan, entah perjalanan apa. Kemudian barakallahu fikum, Jibril tidak mampu untuk menembus Sidratul Muntaha. Rasulullah dilepaskan. Sehingga beliau masuk ke Sidratul Muntaha dan bersua dengan Allah, yakni berbincang, berbicara. Allah mengajak bicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pembicaraan kalam Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak melihat zat Allah. Ya, Rasulullah tidak melihat zat Allah. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Bukhari Muslim atau di dalam salah satu keduanya, bahwa siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, dia sungguh berdusta. Itu pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Walhasil sampai beliau menerima perintah salat 55 kali sehari semalam. Ya, itu setelah bertemu dengan Allah, dalam arti berbincang dengan Allah di Sidratul Muntaha yang Jibril tidak masuk mampu masuk. Setelah itu ada arsy Allah taala. Makhluk yang tertinggi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Tidak boleh kita mengatakan ketika Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa berarti arsy-Nya Allah kosong. Kalau kita mengatakan demikian berarti kita mempermisalkan Allah dengan makhluk, dengan kemampuan yang ada pada makhluk dan keterbatasan akal makhluk. Kita membatasi Allah taala. Ketika kita mengatakan demikian, Allah maha besar, Allah maha tinggi, maha segala-galanya. Tidak boleh kita mengatakan demikian, karena itu logika manusia, logika makhluk, maka tidak bisa diberikan logika itu kepada, diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah beristiwa, juga Allah memiliki sifat an-nuzul, yaitu sifat turun. Ya, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum, sehingga di sini Syekh menyatakan setelah menukilkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah taala turun pada setiap sepertiga malam terakhir di langit pertama, langit dunia, Langit dunia itu langit pertama, yang paling dekat dengan dunia, bumi ini. Ya, yaitu yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi. Ya, Allah turun dengan sifat turun yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Wala yushbihuhu ahadun min makhlukatihi. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Ta'ala dalam sifat-sifatnya. Ya. Naam. Kalau namanya sama, kita punya sifat tangan, kita punya wajah. Namanya sama, sama-sama tangan, wajah. Namun hakikatnya berbeda. Allah Ta'ala sang Khalik, pencipta, adapun kita makhluk, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya ingin menjelaskan kaidah-kaidah di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Yang pertama, kita wajib beriman bahwa seluruh nama-nama Allah itu baik dan mencapai puncak kebaikan. Dan seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi dan mencapai puncak ketinggian. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yaitu yang pertama, wajib kita beriman seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sempurna. La naqsan biwajhin minal wujuh. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam seluruh sisi-sisinya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk setinggi apapun, sebaik apapun sifatnya, pasti ada kekurangannya. Ya, tetapi pada Allah Ta'ala tidak memiliki kekurangan, sempurna. Yang kedua, kita beriman bahwa seluruh nama-nama Allah itu pasti mengandung sifat. Dan sifat-sifat Allah belum tentu mengandung nama. Ya, jadi kalau nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Kalau sifat belum tentu dinamai kepada Allah. Ya. Sehingga dengan ini kita dapat menyimpulkan atau menyatakan bahwa sifat Allah, bab berbicara tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim, Suratul Fatihah dan yang lainnya. Itu nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya. Dan para ulama menjelaskan bedanya dari dua nama ini. Kalau Rahman, itu mencakup seluruhnya. Pengasih, orang kafir ataupun mukmin dikasih. Tapi kalau penyayang, yang disayangi hanya orang mukmin saja. Orang kafir tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Ya. Dua nama ini mengandung sifat rahmah. Ya, bahwa Allah namanya Rahman yang pengasih dan penyayang mengandung sifat rahmah. Ya, sifat rahmah. Bahwa Allah memiliki rahmat yang luas. Yang Allah rahmati siapa yang Allah kehendaki. Berarti namanya adalah Rahman, Ar-Rahim, sifatnya apa? Ar-Rahmah, Ar-Rahmatu. Itu sifatnya. Nah, namun ada sifat, sifat Allah tidak bisa dinamai kepada Allah. Yang saya contohkan tadi, sifat tangan, sifat yang terkait dengan zat Allah, sifat wajah. Tidak boleh kita namakan Allah tangan, ya, Allah wajah, wajih. Tidak boleh. Ya, di sini menunjukkan sifat itu lebih luas, sifat Allah daripada nama-namanya. Ya. Sama juga dengan istiwa. Sifat istiwa tidak boleh kita namakan Allah itu mustawi. Bukan nama Allah mustawi. Ya, tetapi disifatkan kepada Allah istiwa. Menetap atau meninggi. Itu sifat Allah di atas arsy-Nya. Tidak boleh kita memberi nama kepada Allah mustawi. Ya. Sama dengan nuzul tadi, sifat turun. Tidak boleh kita namakan Allah nazil. Ya. Tidak ada nama Allah nazil. Dari 99 nama, tidak ada nazil, tidak ada mustawi. Tidak ada. Ya. Juga al-iradah, al-iradah berkehendak, itu sifat Allah. Yuridullah, yuridullah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah berkehendak. Kita sifatkan kepada Allah al-iradah, kehendak. Namun kita tidak menamakan kepada Allah al-murid, bahwa Allah itu murid. Tidak. Ya. Kenapa? Karena menetapkan nama-nama Allah itu tauqifiyah, harus ada nas dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita namakan kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka kesimpulannya, bab tentang sifat Allah itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perbedaannya diantaranya, kalau kita berdoa. Ya, ini contoh saja. Kita berdoa, kita memanggil, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Ya kan? Tidak boleh kita berdoa dengan memakai sifat Allah. Ya Rahma. Tidak boleh. Ya. Ya Nazi. Ya Al-Iradah misalnya. Ya Al-Izzah. Tidak boleh. Tapi kita memakai nama-nama Allah dalam berdoa kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, dan seterusnya. Ya. Memakai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam memakai nama kita dengan dimulai dari Abdu, ya, tidak boleh kita nama kita Abdul Rahman, ya kan, Abdul Khaliq, Abdullah, itu boleh. Sebaik-baik nama Abdullah, Abdul Rahman. Tidak boleh kita mengatakan Abdul Izzah, Abdul Kudrah misalnya. Itu sifat Allah, Abdul Rahman, tidak boleh. Tapi Abdul Rahman yang benar. Tidak boleh Abdul Rahman. Ya, itu bedanya. Nah, yang harus kita ketahui, ya, kaidah di dalam beriman terhadap tauhid asma wa sifat. Nah, barakallahu fikum. Jadi, setiap nama Allah pasti mengandung sifat, dan belum tentu sifat Allah itu mengandung namanya, dinamakan kepada Allah. Ya. Itu jelas. Barakallahu fikum. Naam. Karena waktu salatul isya, kaidah terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini sangat luas, ya, sangat banyak pembahasannya. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Karena waktu salatul isya, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan doa kafarah majelis. Semoga Allah Ta'ala menjadikan yang benar itu sebagai amalan yang baik di atas mizan timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni apa yang terdapat di dalamnya kesalahan atau kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.